Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, fa ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum ajma'in. InsyaAllah pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita Kitabut Tauhid bab maja'a anna ba'dha hadhihi al-ummah ya'budul awthan, bab tentang dalil-dalil yang menyebutkan bahwasannya sebagian dari umat ini beribadah kepada al-awthan atau berhala-berhala. Kita sampai pada hadis yang terakhir di dalam bab ini, yaitu hadis Thauban. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, yang sempat kita sedikit membaca dari awal dari hadis ini. Tapi kita ulang. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa li muslimin an Thauban radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah zawali al-arda faraaitu masyariqaha wa magharibaha diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari Thauban radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah zawali al-arda, sungguhnya Allah zawali, bimakna jama'a wa dhamma, ay jama'a lahu al-arda wa dhammaha. Ya, jadi seakan-akan al-arda yaitu bumi ini diperlihatkan, dikumpulkan dan diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperlihatkan masyariqaha wa magharibaha. Ya. Faraaitu masyariqaha wa magharibaha. maka aku melihat ya, bumi yang diperlihatkan, dikumpulkan di ya, seolah-olah dilihat ya, jadi dekat, terlihat bagian timur dan baratnya ya, dari ujung timur sampai ujung baratnya. Baik. Kata saya Musa bin Wahal murad bizawi huna annal arda jumi'at au anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam quwwiya nadharuhu hatta ra'al ba'id. Al aqrab ila zahiril lafad annal arda jumi'at la anna basarahu quwwiya hatta ra'al ba'id. Dan apakah yang dimaksudkan di dalam hadis ini ya, bizawi yaitu disatukan dan dikumpulkan ya, bahwasanya memang sebenarnya bumi itu dikumpulkan dan diperlihatkan pada Nabi SAW, atau bahwasanya Rasul SAW penglihatan beliau dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga beliau mampu untuk melihat yang jauh. Yang paling dekat dengan zahir lafadznya bahwasanya buminya yang dikumpulkan, diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan penglihatan beliau yang dikuatkan ya, diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau mampu melihat perkara atau hal yang jauh. Ya. Lalu kok bagaimana kok bisa ya? Bisa saja Allah ala kulli syai'in qadir. Ya Allah Subhanahu wa taala maha mampu ada segala sesuatu. Ya bukan perkara yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha. Dan bahwasanya umatku ya, yaitu ummah al-ijabah, yaitu mereka yang menyambut dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Rasulullah ada umat dakwah, ada umat ijabah. Kalau umat dakwah, maka seluruh manusia yang ada di muka bumi ini umatnya Rasulullah SAW, dalam arti mereka ya terkena dakwah Rasulullah SAW dan diwajibkan untuk mengikuti syariat Nabi SAW. Tetapi di situ ada yang kufur, tetap dengan kekufurannya, ada yang beriman. Ya, yang beriman ini yang disebut dengan umat ijabah. Ya, dan dari siyak hadis kita tahu bahwasanya wa inna ummati sayablughu mulkuha. Dan bahwasanya umatku kekuasaannya akan mencapai apa yang dikumpulkan dan diperlihatkan padaku dari bumi ini tadi. Yang dimaksudkan umat di sini adalah umat ijabah, yaitu mereka yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sempat jelaskan pada pertemuan sebelumnya apa yang diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu dari timur sampai ke barat, masyariqaha wa magharibaha. Ya, sehingga kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, baik. Qala wa hadha huwa al-waqi' fa inna mulka hadhil ummah ittasa'a min al-mashriq wa min al-maghrib ittisa'an balighan. Lakinnahu min ash-shimal wal-janub aqallu bi katsir. Dan inilah kenyataannya, ya, bahwasanya mulka hadil ummah, kekuasaan umat ini ittasa'a, meluas, menyebar, ya, penyebarannya kebanyakannya dari timur sampai ke barat, ya. Akan tetapi utara dan selatan lebih sedikit, ya, kecenderungannya berada di antara timur dan barat, ya, sekitar daerah Katulistiwa. Itu timur dan barat dari ujung, ya, dari barat Maghrib Maroko itu kan barat tuh. Kalau Maroko, ya, nama Arabnya apa? Maghrib. Maghrib apa? Barat. Ya, berarti dianggap negeri paling barat. Ya. Sampai paling timur apa? Indonesia. Ya. Indonesia kan termasuk yang paling timur, bukan paling timur banget, tapi paling timur di antara negeri yang paling timur. Ya, setelah Papua apa coba? Hah? Laut aja kan. Setelah Pulau Papua itu ke timur. Laut apa itu? Samudra apa? Pasifik. Iya kan? Baik. Ya. Nah, ini kebanyakannya demikian. Wa u'titul kanzain al-ahmar wal-abyad. Dan aku diberikan, ya, al-kanzain. Ya, al-kanz itu apa, ya? Harta. Ya. Harta yang berlimpah. Kanzu Kisra wa huwa malikul Fars, wa kanzu Kaisar wa huwa malikul Rum. Al-Ahmar ibaratun an kanzi Kaisar li anna al-ghalib indahum kana zahab. Wal-Abyad ibaratun an kanzi Kisra, kanzi Kisra li anna al-ghalib indahum kana al-jauhar wal-fiddah. Wal-Ahmar wal-Abyad mansuban alal badal. Ya. Al-ahmar ibarat dari kanz, perbendaharaan kaisar. Kaisar itu kaisar, yaitu Rom, maksudnya di sini Romawi. Ya. Li'anal ghalib indahum kana zahab, karena kebanyakan simpanan mereka, perbandaran mereka adalah emas. Baik. Wal abyad ibarah an kanzi Kisra. Kisra itu raja Faris. Ya, negeri Persia. Ya, Persia itu sekarang ada di Iran. Di Iran sana. Li'annal ghalib indahum kanal jauhar wal fiddah. Karena kebanyakan yang ada pada mereka dari perbendaharaannya adalah, ya, permata dan perak. Wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikaha bisanatin bi'amah wa an la yusallita 'alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum Dan sungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku meminta kepada Rabbku untuk umatku agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak membinasakan umat ini bisanatin bi'amah, dengan sanah. Apa itu maksudnya sanah? Yaitu al-jadab, ya, paceklik, kelaparan, kekeringan, ya, kemarau yang panjang sehingga tandus tidak ada hasil dari pertanian dan lain sebagainya. Ini namanya, ya, as-sanah, yang maksud dengan sanah di sini al-jadab wal qahat. Ya, sehingga umat ini tidak binasa dengan sebab itu. Lalu bagaimana kalau kita membaca sejarah, ya, seperti misalnya Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ya, Al-Imam Ibnu Katsir itu menyebutkan per tahun kejadian yang ada di umat Islam ini apa aja. Beliau rangkum dalam kitab beliau, disebut dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayah itu permulaan, wa Nihayah per dari awal sampai akhir, itu permulaan dan pengakhiran. Ya, beliau mulai dari penciptaan bumi, Adam dan lain sebagainya, kisah-kisah al-anbiya, kemudian kisah Rasulullah SAW, kemudian, ya, khalifah, al-khulafa al-arba, sampai baru mulai pertahun, tahun sekian Hijriah sampai. Nah, di antara yang beliau sebutkan, ya, di sebagian zaman itu ada di daerah-daerah tertentu yang mengalami paceklik yang luar biasa. Ya, paceklik yang luar biasa. Kelaparan. Ya. Sampai orang makan orang. Ya, maksudnya yang sudah mati dimakan akhirnya, untuk menutupi lapar. Ya. Sampai laparnya mereka manggil dokter. Dokternya bawa himar atau apa? Keledai atau kuda. Ya, kudanya ditambatkan. Rupanya sudah ada yang nunggu itu, kuda sudah mau disembelih. Ya, dokternya juga mau dimakan, kabur dokternya. Sahihnya apa di sini? Sahihnya berarti ada dong masa-masa peceklik pada umat ini. Ya. Berarti dakwahnya atau doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masa sekarang ini, ya, kalau dulu tahun 80-an yang kita sering dengar yang mengalami kekeringan, kelaparan, daerah mana? Hah? Etiopia. Iya kan? Habasyah kalau dulu Etiopia. Padahal dulu Habasyah itu negeri, ya, negeri yang luar biasa berjaya. Ya. Daerah-daerah Afrika sana kekeringan. Sampai sekarang Etiopia itu masih susah loh. Ya, beberapa masyayikh kita, mereka pergi dakwah ke sana, termasuk Syekh Abdul Hadi Al-Umairi, hafizahullah. Beliau cerita begitu susahnya kehidupan di sana. Ya. Mereka ada santrinya, jangan kayak santri-santri kita ini, masya Allah, nikmat hidupnya. Ya, kapan kalian kelaparan? Yang di sana air aja susah masjidnya. Masih sampai sekarang. Taib, syahidnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan umat ini dengan ya kelaparan, paceklik dan lain sebagainya yang seperti itu. Lalu apakah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya dikabulkan. Sebagaimana akan kita baca nanti. Lalu bagaimana dengan kejadian-kejadian yang kita sebutkan? Taib. Kejadian yang kita sebutkan itu adalah tidak mencakup seluruh umat, hanya sebagian kecil saja dari umat ini. Ya. Karena doa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an la yuhlika habisanatin bi ammah, bi ammah yang mencakup semuanya. Di antara mana ammah di sini? Ya, mencakup semuanya. Umat ini semuanya binasa dengan apa? Atau sebagian besar umat ini binasa dengan kelaparan. Enggak ada insyaallah. Ya. Berarti kita harusnya yakin dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa an la yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim. Dan agar Allah Subhanahu wa taala tidak ya yusallita alaihim aduwan. Allah tidak menjadikan musuh-musuh umat ini berkuasa atas mereka. Min siwa anfusihim, dari selain mereka, yaitu yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang kafir tidak menguasai umat ini. Baik. Fayastabiha baydatahum, ay yastahilla wal baydah may yuj'al 'ala ar-ra'si wiqayatan minas siham. Itu yastahil, menghalalkan baydah. Al-baydah di sini may yuj'al 'ala ar-ra's wiqayatan minas siham, apa yang dijadikan kepala untuk menjaga dari anak panah untuk dia. Artinya apa? Ya. Wal murad yarhar alaihim wa yaqribahum. Baik, jangan sampai umat ini dikuasai oleh orang kafir. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa inna rabbi qal, dan sungguhnya Rabbku berkata, ya Muhammad inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Dan sungguhnya Rabbku berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni idza qadaitu qada'a, aku sungguhnya, kalau aku sudah menentukan, menakdirkan sesuatu, ya, yang dimaksudkan dengan al-qadha, dan al-qadha di dalam nas baik Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berbagai macam makna. Di antara makna-maknanya adalah qadha kauni dan qadha syar'i. Ini harus kita pahami juga. Qadha syar'i ai wasa wa amara, ya. Tausiah, wasiah dari Allah atau perintah. Seperti misalnya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Firman Allah Subhanahu wa taala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu qada. Apa makna qada sini? Amara wa wassa. Rabbmu memerintahkan dan mewasiatkan, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Ini disebut qada syar'i, yang maknanya perintah dan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang harus dipahami, qada syar'i ini qad yurad. Ya, bisa jadi tidak terjadi. Ya. Ketika Allah memerintahkan Allah ta'budu illahi, ya janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Perintah untuk apa? Bertauhid. Larangan dari apa? Kesyirikan. Wakilnya, kenyataannya, apakah banyak dari manusia, dari cucu, anak cucu Adam yang melakukan kesyirikan kepada Allah? Jawabannya apa? Banyak, ya kan? Ya, yang tidak mentauhidkan Allah banyak. Lalu bagaimana kok dikatakan ini idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad? Kalau aku sudah menakdirkan sesuatu, menentukan sesuatu, fa innahu la yurad, maka itu tidak akan tertolak, artinya pasti akan terjadi. Apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara Allah mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Qada, tapi ada yang tertolak, ada yang tidak terjadi. Maka yang dimaksudkan qada pada ayat ini wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, qada syar'i, maknanya amara, perintah. Dan di situ ada qada kauni yang maknanya adalah qaddara, yang menakdirkan. Ya. Dan hadis kita ini ya Muhammad, ini idza qadaitu qada'an ai qaddartu takdira. Kalau aku sudah menentukan takdir, ya qada kauni. Ini yang tidak mungkin ya ditolak oleh siapapun. Takdir dari Allah pasti terjadi. Ya. Pasti terjadi. Inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Wal muradu bil qada'i fi hadzal hadis al qada' al kauni. Dan yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah qada' al kauni. Maknanya apa qada' kauni? Takdir. Ya. Qadar wal qada, itu maknanya. Baik. Fala ahada yastati'u raddahu mahma kana minal kufri wal fusuq. Faqada'ullahu nafidun ala akbarin nas utuman wa istikbara. Ya. Maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolak qada kauni, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekafir-kafirnya dia. Artinya dia memang pengen menolak nih. Enggak bisa. Kalau namanya qada kauni itu pasti terjadi. Qada syar'i belum tentu terjadi. Ya, karena maknanya perintah dari Allah. Perintah, ada yang mematuhi perintah, ada yang tidak mematuhi perintah. Apa kalau apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti itu terjadi. Baik, apa maksudnya dari hadis ini? Ya. Yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dua hal. Dua hal, yaitu pertama bahwasanya beliau meminta kepada Allah agar Allah tidak menghancurkan dan membinasakan umat ini dengan paceklik. Satu. Dan agar Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan musuh-musuh Islam dari orang-orang kafir berkuasa atas umat ini. Permintaan yang kedua. Ini permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan takdir sebelum permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menentukan takdir semuanya. Baik. Ya, ini menunjukkan belum tentu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul, bahwasanya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita yakini mustajab, dalam artian ya kemungkinan besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ya karena terpenuhi syarat-syarat berdoa, tidak ada pemawaniannya. Tapi belum tentu. Ada sedikit satu dua dari doa Rasulullah SAW yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini harus kita pahami juga. Ya. Oh, masa doanya Nabi SAW tidak dikabulkan oleh Allah? Ya, baca sendiri hadisnya kalau enggak percaya. Salah satunya hadis ini. Ya, dikabulkan tapi ada tambahannya, ada syaratnya. Ya, baik, kita baca. Qala wa inni a'taituka li ummatika an la uhlikahum bisanatin bi'amah. Baik. Wa inni a'taituka li ummatika, dan sungguhnya aku memberikan kepadamu untuk umatmu. Ini doa yang pertama. An la uhlikahum bisanatin bi'amah. Ya, bahwasanya aku tidak akan membinasakan mereka dengan ya paceklik yang ya merajalela. Ya, yang menghancurkan semuanya. Semua dunia ini paceklik. Ya, seperti yang terjadi pada masa Nabi Yusuf misalnya. Ya, enggak. Berarti doa yang pertama dikabulkan atau tidak? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kejadian-kejadian yang kita sebutkan di sebagian tempat ada terjadi kelaparan, bahkan yang banyak yang mati karena kelaparan? Jawabannya, ya, itu adalah sebagian, bukan keseluruhan atau sebagian besar dari umat ini. Ya, dari bagian dari umat ini saja. Qala wa an la usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum walau ijtama' alaihim man biaktariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'da wa yasbi ba'duhum ba'da. Dan aku tidak akan menjadikan musuh-musuh itu, musuh-musuh kalian itu berkuasa atas kalian. Musuh-musuh kalian dari kalangan orang-orang kafir berkuasa atas kalian, menguasai kalian. Walaupun semua mereka berkumpul, ya, hatta, tapi ada tambahan syarat dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dha. Sampai sebagian mereka, yaitu sebagian dari umat ini, yuhliku ba'duhum yuhliku ba'dha. Sebagian membinasakan yang lainnya, wa yasbi ba'duhum ba'dha. Dan sebagian lain menawan yang lainnya. Ya. Baik. Yaitu kata Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah, fa idza sara ba'duhum yaqtulu ba'da wa yasbi ba'duhum ba'da fa innahu yusallitu 'alaihim aduwan fa innahu yusallitu 'alaihim aduwan min siwa anfusihim wa hadha wal waqi'. Ketika terjadi ya sebagian mereka itu sebagian dari mereka, artinya terjadi perpecahan, pertikaian, perselisihan, bahkan peperangan, dan sebagian dari umat ini membunuh sebagian yang lain. Ya, sesama muslim saling berperang, saling bertikai. Ya. Nah, ketika itu yusallitu alaihim aduwan min indi min siwa anfusihim, Allah akan menjadikan musuh-musuh Islam, orang-orang kafir ini akan berkuasa atas umat Islam. Masyaallah ya. Terjadi atau tidak terjadi? Terjadi. Wa hadha wal waqi', ini yang menjadi kenyataannya. Fal ummatul islamiyah hina kanat ummatan wahidatan aunan fil haqqi dhiddal batil kanat ummatan muhaibatan atau mahibatan. Umat islamiyah, ya, umat Islam ini ketika mereka satu, ya, saling bertaawun di atas al-haq melawan kebatilan, ya, maka mereka adalah umat yang mahibah, yang ditakuti, yang berwibawa. Ya, musuh-musuh takut akan mereka. Walamma tafarraqat wa sara ba'duhum yuhliku ba'da wa yasbi ba'duhum ba'da. Tetapi ketika umat Islam ini terpecah belah, ya, wa sara ba'duhum yuhliku ba'da, sebagian membinasakan yang lain, sebagian menawan yang lainnya. Terjadi. Sampai sekarang kita lihat. Ya. Sampai sekarang kita lihat di Timur Tengah sana. Ya. Sesama umat Islam bunuh membunuh. Sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak kita berdoa keamanan untuk negeri ini. Keamanan itu nikmat yang luar biasa. Baik. Sallallahu alaihim aduan min siwa anfusihim. Ketika itu maka Allah akan menjadikan musuh-musuh mereka dari orang-orang kafir berkuasa atas mereka. Wa aqdabu man sallita alaihim fima alam at-tatar. Ya, dan sepanjang pengetahuanku kata Syekh, ya, yang paling dahsyat, ya, yang menguasai umat Islam kemudian bahkan terjadi pembantaian, ya, apa istilahnya kalau pembantaian etnis itu, genosida. Nah, orang sibuk-sibuk genosida Hitler, genosida atau enggak, itu Tatar tuh kata saya, bangsa Mongol ketika itu. Ya, faqad sallitu ala muslimin taslitan la nadhira lahu fa yuqal innahum qatalu fi Baghdad wahdaha akthar min 500 alam fi yawmin wahid. Ya. Ya, mereka berkuasa atas muslimin, menjajah muslimin yang tidak ada bandingannya. Mereka membunuh di Baghdad. Ya, di Baghdad saja itu lebih dari 500 alam atau 500 alim. Ya. Ini baru alimnya saja, ulama-nya saja yang dibunuh. 500 loh ulama yang dibunuh. Belum rakyat biasanya. Fi yamin wahid, pada satu hari. Ya, dan ini syai'un adzim, suatu yang luar biasa. Wa qutilu wa qatala al-khalifah, mereka membunuh khalifah.